Huhan hanihah naminal muh nimahihan hanihah. Latihannya begitu. Tapi nanti kalau pas makhraj huruf ha enggak usah gitu. Alhaqumat enggak usah gitu-gitu amat. Alhaqumat takathur gitu ha-nya ya. Ini ha ila akhir ayat hingga akhir ayat. Hahihubah huhan hu matobi hanya idhar nun mati ketemu ha. Huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha hahihubah huhan haniha naminal muhni mahihan haniha ya yiyubay. Tuh, tadi kan wawiwubau, baunya itu huruf lin, ini bay. Apa itu lin? Berbaris patah dengan ya mati, berbaris patah ketemu waw mati, itu ya huruf lin. Jadi madlin kalau huruf linnya ketemu satu huruf hidup jika dihentikan. Kalau tidak dihentikan enggak ada madlinnya. Ya yiyubai yuyayyaniyayna minal muyni mayyayyaniya. Ya yiyubai yuyayyaniyayna minal muyni mayyayyaniya. Dilatih terus, insya Allah. Bukan hanya makhrajnya bagus. Makhraj itu apa tuh? Makhraj jual huruf. Bagaimana mengeluarkan huruf-huruf. Jadi fasih banget. Kayak berbahasa Inggris kan? Sebelum berbahasa Inggris kita ada abjadnya dulu. ABCD-nya dulu kan? Nggak ABCD gitu kan? Sama, ini juga sama belajar gitu. Insya Allah. Ya? Dilatih terus makhraj jual huruf. Dan ternyata bukan hanya melatih makhraj huruf. Melatih bacaan panjang dan pendek. Mad dan kosar. Bukan hanya belajar mad dan pendek saja, tapi di situ juga belajar nanti mana yang idhar, mana yang idgom, mana yang ikhfa, mana yang iklab, mana hukum mim mati, mana hukum lam mati, mana hukum nun mati. Allah Rabbi ya.